Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kedua ini, di sini kita akan membahas, mengkaji sedikit tentang tips untuk bisa terhindar dan selamat dari kedengkian orang-orang yang hasad. Khairuddin azakumullah, kita sadari bahwa kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sosial, butuh dengan orang lain, komunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Seseorang itu tidak bakal bisa hidup seorang diri tanpa adanya pihak lain yang membantu dirinya, karena sudah menjadi tabiat dan menjadi pembawaan masing-masing kita bahwasanya kita butuh adanya komunikasi, butuh adanya muamalah, butuh adanya interaksi antar sesama. Khairuddin azakumullah, Islam yang mulia ini walhamdulillah telah mengajarkan kepada kita segala yang kita butuhkan, termasuk dalam bab muamalah kita, termasuk dalam bab komunikasi, interaksi kita dengan sesama. Semuanya telah dijabarkan, semuanya telah dirinci dalam Islam serinci-rincinya, alhamdulillah. Namun kita tidak menutup mata adanya pihak-pihak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam dalam bab muamalah. Adanya orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah Ta'ala tetapkan dalam bab muamalah dan komunikasi. Seandainya semua umat manusia itu satu, mereka menjalankan perintah, peraturan sebagaimana mestinya, maka umat manusia akan hidup dengan damai. Tidak ada di antara mereka saling membenci, tidak ada di antara mereka saling memusuhi, akan hidup damai, akan hidup tentram, karena satu sama lain saling memahami, satu dengan yang lainnya saling membantu, saling gotong royong, tidak melihat dan tidak memandang perbedaan pada diri mereka dengan orang lain. Itu kalau diamalkan sebagaimana mestinya. Namun sunnatullah alal ibad, termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sebagian hamba sifat atau pembawaan yang jelek, terkhusus dalam bab muamalah. Tujuannya adalah bagaimanakah kita bisa memposisikan diri kita dalam mensikapi kejelekan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami telah jadikan sebagian kalian dengan yang lain itu sebagai fitnah. Apakah kalian mau sabar? Sudah menjadi ketetapan Allah, tidak mungkin semuanya baik. Kalau semuanya baik, itu nanti di surga. Dan juga tidak semuanya jelek, karena kalau kejelekan yang hakiki, di neraka. Kita hidup di dunia, kehidupan yang di situ kita dituntut untuk memperbanyak bekal, tentu di situ banyak rintangan, banyak halangan, banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hati sebagian hamba-hambanya al-akhlaq ar-radhilah, akhlak-akhlak yang jelek. al-akhlaq az-zamimah, sikap perilaku yang buruk terhadap sesama. Banyak sekali akhlak-akhlak tersebut yang berseberangan, bertentangan, bertabrakan dengan akhlak-akhlak mulia yang Allah ajarkan dalam muamalah antar sesama. Di antara yang paling banyak menjangkiti umat manusia tanpa terkecuali, bahkan menjangkiti orang-orang besar, menjangkiti orang-orang yang sesungguhnya dia memiliki ilmu, yaitu penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki terhadap saudaranya. Kita tidak menutup mata, sifat seperti ini ada. Bahkan mungkin masing-masing dari kita pernah merasakan sifat itu. Tapi alhamdulillah, semua kembali kepada kadar keimanan dan keilmuan, dan bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut, kita bisa menepis, kita bisa membentengi diri, kita bisa menjauhi dan meredam sifat tersebut. Karena otomatis ketika terjadi adanya perbedaan, muncul di situ perbandingan. Itu sesuatu yang mesti. Ketika kita berbeda dengan teman kita, biasanya di situ secara alamiah itu muncul perbandingan di situ. Entah perbandingan dari kita sendiri atau perbandingan orang lain yang memandang kita dengan saudara kita. Itu sesuatu yang mesti akan muncul, entah mengalir atau memang direncanakan untuk merusak hubungan atau yang lainnya. Intinya ada sebuah sifat, termasuk dari sifat yang dicela, termasuk sifat yang tidak baik, sifat yang jelek, yang bisa melahirkan muamalah-muamalah yang tidak sehat, muamalah-muamalah yang jelek terhadap sesama, yaitu sifat hasad. Bahkan kalau kita menelusuri lebih jauh, hasad ini termasuk di antara sebab terbesar kenapa iblis sampai dikutuk dengan kutukan abadi, sampai dilaknat oleh Allah, diusir dari kerajaan langit karena satu sifat ini yang ada pada dirinya. Dan semakin dia meladeni sifat itu, semakin parah keadaannya. Yang awalnya hasad menjadi sombong, menjadi sombong, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan iblis sebagai makhluk yang paling celaka. Waliyadzubillah. Tidak dipungkiri sifat ini juga ternyata ada pada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dan itu yang banyak lumrah dalam bab finansial, materi, dalam bab ekonomi. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam bab ekonomi dalam sebuah lingkup, nah di situ terkadang muncul pada diri orang-orang yang menganggap dirinya berbeda, yang mungkin kurang dalam mengkontrol dirinya, kurang dalam mengamalkan ilmunya, kurang bisa melihat dan memandang jauh bagaimanakah kelanggengan muamalah dia dengan temannya, muncul sifat ini. Yang kita bahas sekarang bukan orang yang hasad, tetapi yang kita bahas adalah orang yang dihasati, didengki. Bagaimanakah sikap yang tepat agar orang itu terhindar dari efek-efek jelek sifat ini? Karena sifat hasad itu memiliki pengaruh dan efek yang buruk, ya. Bahkan bisa sampai pada tingkat kematian, ya. Korban yang dihasati, yang dia dengki, itu bisa sampai pada tingkat kematian, ya. Entah dia akan menggunakan cara-cara mistis, ya, jalur-jalur ilmu hitam, sihir, yang ingin menjatuhkan orang yang dia hasati tadi sampai pada tingkat mati, atau dari dirinya dengan menggunakan pandangan-pandangan kedengkian, pandangan-pandangan yang penuh dengan kebencian terhadap saudaranya, bi'idnillahi azza wa jal membuat orang itu mati. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan kebanyakan umatku itu matinya karena hasad, matinya karena ain, pandangan mata. Pandangan mata dari siapa? Pandangan mata dari orang yang iri, pandangan mata dari orang yang benci, pandangan mata dari orang yang hasad. Tanpa kita sadari, mungkin di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, mungkin hal-hal seperti itu agak canggung gitu ya. Karena mungkin kita anggap, masa sih ada orang mati hanya dengan pandangan mata, sesuatu yang mungkin gak lumrah ya. Beda halnya kalau kita mungkin berkunjung di negara lain. Pengalaman waktu di negara Yaman waktu itu banyak sekali ya, mobil-mobil, bangunan-bangunan itu yang hancur karena pandangan mata ya. Mobil pecah semua kacanya, bukan dilempari batu, tapi dilihati. Orang gak suka, ini sama-sama jadi supir, situ kok penumpangnya keluar masuk banyak, ini kok dekemai di tempat, gak maju, gak mundur, mesin juga gak nyala, dinyalain mogok, wis, ya, gak dapat rezeki dia, hasad sama temennya, dilihatin, mobilnya sampai pecah kacanya. Bangunan-bangunan di sana, luarnya gak ada yang jarang yang pelestran. Dalamnya bagus, luarnya biasa. Tujuannya apa? Pengen gak dihasati orang. Orang hasad lihat bangunannya, roboh itu bangunan. Onta sapi dipelototin dengan pandangan hasad, mati dia. Saking kuatnya pandangan mata hasad orang-orang yang dengki. Nah, yang kita bahas sekarang adalah, syariat memang membahas dari dua sisi. Orang yang hasad ada sendiri bagi mereka, gimana caranya agar dia meredam hasadnya tersebut, mengkontrol dirinya, tahu dirilah. Ya, bahwasanya semua itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita mengambil sisi yang kedua, yaitu orang yang didengki, yang dihasati. Karena terkadang atau seringnya kita berhadapan dengan orang-orang yang dia itu apa namanya? Tidak mempan dengan yang namanya wejangan. Tidak mempan dengan yang namanya nasihat. Karena urusan hati. Urusan hati. Kamu jangan iri sama temanmu, kamu jangan hasad sama temanmu. Mungkin di hadapan kita mantuk-mantuk aja, tapi dalam hatinya bergejolak, ya. Dalam hatinya sih menyimpan bara api, ya. Karena urusan hati, gak ada orang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara kasat mata orang ini biasa-biasa saja, tapi dalam hatinya menyimpan banyak sekali kedengkian yang suatu saat akan meledak, akan muncul pada waktu yang tepat. Ya, mungkin ada pemicu sekecil apapun bakal muncul sifat-sifat tersebut. Nah, sekarang kita bahas apa saja yang bisa dilakukan sebagai bentuk upaya ikhtiar bagi seorang hamba agar dirinya itu selamat dari yang namanya hasad. Karena terkadang ada orang itu yang menghasati kita, iri dengan kita dalam keadaan kita tidak tahu dia. Mungkin dia melihat dohirnya kita, rumahnya mentereng, kendaraannya di mana-mana, uangnya banyak, kehidupannya secara zahir kok bagus. Gak suka dia. Padahal mungkin kita gak begitu akrab dengan dia. Cuma dengan kedengkian, volume kedengkian yang ada dalam hatinya yang berlebih, membuat dia itu sangat benci dengan kita. Dalam keadaan kita tidak sadar. Maka perlu bagi kita untuk membentengi diri kita dari kejelekan orang-orang yang hasad, dari dampak-dampak buruk yang muncul dari sifat hasad. Di sini saya nukil dari risalah yang disusun, menukil dari kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Bada'i'ul Fawaid. Bada'i'ul Fawaid. Jilid kedua, halaman 764 sampai 776. Lumayan, pembahasannya panjang lebar. Beliau mengulas tentang pembahasan ini. Kita ambil poin-poinnya saja, ya. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa yandafi'u syarrul hasid 'anil mahsud bi'asharati asbab." Ada 10 upaya, 10 tips yang dengan itu seorang hamba bisa menepis dan selamat dari efek jelek hasad, ya, efek jelek hasad atau kedengkian orang yang dengki. Ada 10, beliau bawakan 10, beliau jabarkan dengan rinci 10 poin. Mungkin kita tidak baca semua, tapi kita membaca sebagiannya. Setidaknya kita mengetahui tips-tips penting, tips-tips inti dari 10 poin ini. Yang pertama adalah at-ta'awudu billahi ta'ala min syarrihi. Yang pertama adalah kita meminta kepada Allah perlindungan dari kejelekan orang yang hasad. Ini termasuk diantara cara yang mujarab, termasuk cara yang ampuh untuk membentengi diri kita dari gangguan orang yang hasad. Kita ta'awud minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita membentengi diri kita dengan zikir-zikir yang di situ mengandung makna meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati masing-masing hamba di tangan Allah. Allah yang mengaturnya. Semua ubun-ubun hamba Allah yang memegangnya. Maka seorang hamba ketika dia ingin untuk mendapatkan penjagaan yang sangat kuat, terjaga dari segala bentuk kejelekan, tidak terkhusus hasad, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir, di antaranya zikir pagi dan sore. Tidak perlu kita baca semua zikir pagi sore komplit banyak panjang-panjang itu kalau kita tidak mampu. Kita ambil meskipun satu zikir yang kita ucapkan tapi rutin, insyaallah ta'ala bisa menjadi penjaga untuk diri kita dari sekian banyak kejelekan, diantaranya kejelekan dari orang yang hasad. Jangan dilupakan. Meskipun kita hanya bisa membaca surat ayat kursi atau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau kita membaca zikir-zikir pagi sore sebisanya, tidak masalah. Yang penting konsisten, yang penting istiqamah, sehingga benteng itu semakin kuat menjaga kita, melindungi kita dari kejelekan orang-orang yang hasad. Katanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, orang yang benci kemudian dia memandang kita dengan pandangan kebencian, itu seperti layaknya seseorang yang sedang memanah kita. Tergantung kitanya bagaimana. Kalau kita kuat bentengnya, memiliki perisai yang kuat, insya Allah panah itu tidak akan kena kita, meleset, atau bahkan terkena benteng kita. Sama, kalau kita doanya itu kuat, luju ilallah itu kuat, minta perlindungan kepada Allah itu kuat, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah benteng itu akan menjadi kuat. Sehingga ketika orang itu berbuat hasad kepada kita, bi'idnillahi ta'ala, tidak akan mempengaruhi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tips yang kedua, taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kita betul-betul menjaga syariat. Kita betul-betul menjalankan agama. Kita betul-betul menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan aturan. Maka dengan sebab ketakwaan itu Allah akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar, diberi rezeki dari arah yang tidak diketahui, dan ketika dia bergantung hanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dirinya. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda kepada sahabat Ibnu Abbas yang ketika itu masih sangat muda. Beliau berkata, "Ya gulam, wahai pemuda, ihfazillah yahfadka." Hendaknya aku menjaga agama Allah, Allah akan menjaga dirimu. Kalau kamu ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, jagalah agama Allah. Jagalah perintah Allah dengan engkau mengerjakannya semampunya. Jagalah larangan Allah dengan engkau meninggalkannya sejauh-jauhnya. Jagalah semua batasan-batasan syariat. Tanamkan hal itu pada dirimu. Imani, yakini, amalkan, sabar dalam melakukannya. InsyaAllah ta'ala, Allah ta'ala akan menjaga kita. Allah akan melindungi kita, akan membentengi kita dari kejelekan orang-orang yang jelek, dari hasad atau kedengkian orang-orang yang dengki. Ini cara yang kedua, takwa. Yang pertama, doa, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, takwa. Takwa umum mencakup juga di situ doa. Kemudian cara yang ketiga, as-sabru ala aduwih. Sabar dalam menghadapi kebenciannya. Wa alla yuqabilahu, jangan dibalas. Ya. Ini. Kejelekan, kalau kita balas dengan kejelekan, tambah jelek nantinya. Apalagi orang ini betul-betul sangat benci dengan kita. Maka jangan kita lawan dengan kebencian. Kalau kita lawan dengan kebencian yang sama, retak hubungan itu. Hancur hubungan itu. Bakal tambah jauh dianya, tambah benci dengan kita. Caranya yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam menghadapi gangguan dia. Sabar dalam menghadapi tindakan dia. Dan jangan membalas. Ya, jangan membalas. Dan yang lebih daripada itu, kita perbaiki hubungan kita dengan dia. Dia tidak suka sama kehidupan kita, tidak suka kedudukan kita, tidak suka dengan kemapanan kita. Kita dekati dia dengan hal-hal tadi. Mungkin kita dipandang sama masyarakat, termasuk orang yang didengar ucapannya, teman kita tadi enggak, padahal mungkin secara usia lebih tua dia, dia lebih muda daripada temannya tadi, tapi dia lebih dipandang di tengah-tengah masyarakatnya daripada temannya tadi, padahal dia sudah lebih tua daripada dia. Maka di sini gunakan kedudukanmu untuk membantu dia. Namanya manusia, kita enggak tahu ya kan, siapa tahu di kemudian hari dia butuh bantuan. Dia butuh bantuan. Kita bantu dia dengan kedudukan kita. Min ajli ta'lif, agar hatinya itu lembut, agar hatinya itu apa? Lunak. Dia tidak suka dengan kemapanan kita. Melihat kita kok masya Allah, ya, hidup kok mapan, kok enak, bisnis apa kok jalan, kok maju, berhasil. Ini temannya ini kok bisnis apa aja bangkrut, ya, kehidupannya kok sulit, gimana ini? Namanya manusia. Suatu saat dia butuh bantuan, bantu dia dengan kemapanan kita, kelonggaran kita dari segi ekonomi dan rezeki. Kita bantu dia, kita kasih dia hadiah, atau kita beri dia sedekah berbentuk bahan pangan, atau berbentuk pakaian, atau berbentuk uang, atau semisal itu, demi taklif, untuk melembutkan hatinya. Jadi kita sabar dalam menghadapi dia, dan kita berupaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan dia. Jangan dibalas hasadnya. Kalau kita balas hasadnya dia, tambah jauh, tambah parah, tambah memperburuk kondisi dan keadaan kita dengan dia. Sebab yang keempat, cara tips atau trik yang keempat, at-tawakkul 'alallah. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu, kata para ulama, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Kejujuran seorang hamba dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya itu hanya ada Allah. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia rasakan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami. Yang namanya tawakal itu mengharuskan pelakunya untuk berusaha. Tawakal itu tidak meniadakan usaha. Justru kalau orang itu usaha, itu bukti dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi kejelekan orang yang hasad, kedengkian orang yang hasad, kita perlu memiliki prinsip ini. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dengan usaha-usaha yang tadi disebutkan, sabar sama orang ini, kita kasih dia bantuan agar dia lunak hatinya. Kok masih aja dia ganggu kita? Kok masih saja dia benci sama kita? Melihat kita itu, melihatnya itu melihat gak enak, benci, dengki, iri sama kita. Serahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Ketika hamba itu bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dirinya. Kalau Allah sudah mencukupi seorang hamba, maka dia tidak akan merasa kurang, dia tidak akan merasa sedih, dia tidak akan merasa sendirian, karena ada seseorang, karena ada pihak yang selalu menjaganya, ada pihak yang selalu mengarahkannya, ada pihak yang selalu membimbingnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama mereka mengatakan, man i'tamada ala malihi qalla. Orang yang bergantung pada hartanya, maka dia akan selalu kurang, tidak pernah cukup. Wa man i'tamada ala aqlihi dhalla. Kalau dia hanya bergantung pada akalnya saja, kecerdasan saja, maka dia akan sesat. Wa man i'tamada 'ala nafsihi dhalla. Dan barang siapa yang bergantung pada dirinya, maka dia akan hina, akan rendah. Wa man i'tamada 'ala nasi malla. Dan kalau dia bergantung pada manusia, maka dia akan bosan. Kalau yang dia pikirkan cuma harta saja, kurang terus, tidak bakal cukup. Apalagi Rasul mengatakan, kalau ada seorang anak Adam punya satu gunduk emas, dia akan minta yang kedua. Dikasih yang kedua, minta yang ketiga. Dan tidak ada yang mencukupi dirinya kecuali tanah kuburan. Kalau sudah mati ya sudah, selesai ambisinya. Kalau belum mati, terus berambisi. Kalau ketergantungan dia kepada harta, kurang terus. Dan kalau dia besar daripada kecerdasan semata, sesat dia. Namanya kecerdasan orang ada batasnya. Dan di sana ada yang lebih cerdas daripada dia. Kalau dia bergantung semata-mata pada kecerdasan akal dia semata, ujung-ujungnya sesat. Ujung-ujungnya sesat. Karena orang kalau bertindak tanpa ada bimbingan, itu merasa selalu benar. Orang kalau bertindak tanpa ada bimbingan, selalu merasa benar. Tapi ketika ada yang menjadi cermin bagi dia, ada yang mengarahkan, baru dia akan tahu letak kesalahan dia itu seperti apa. Kalau dia hanya bersandar pada akalnya semata, maka dia akan sesat ujung-ujungnya. Dan ketika dia bersandar pada dirinya, pede, terlalu pede, dia akan rendah, akan hina. Dan ketika dia bersandar sama manusia, sama makhluk, ya, menjagakan orang lain, dia akan bosan. Namanya orang, manusia, dijaga no terus. Ya, ada apa-apa ke dia, ada apa-apa ke dia. Lama-lama bosan dianya. Ya, risih sama perilaku kita, risih sama tindakan kita. Kemudian para ulama mengatakan, wa man i'tamada 'alallahi la qalla wa la dhalla wa la dhalla wa la malla. Dan kalau dia bergantung hanya kepada Allah, maka dia tidak akan merasa kurang. Dia tidak akan sesat, dia tidak akan terhina, dan dia tidak akan bosan. Kalau hatinya hanya bergantung kepada Allah, tidak akan kurang dia, karena dia yakin Allah Maha Kaya. Ya, kenapa kok saya takut miskin, sedangkan Allah yang menciptakan saya Maha Kaya. Minta semua sama Allah, bahkan tali sandal putus, minta sama Allah. Beras habis, minta sama Allah. Teguhkan hatimu, kuatkan tawakalmu, minta sama Allah, Allah akan kasih. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah disebutkan dalam biografi beliau, pernah suatu hari beliau disuruh sama istrinya beli tepung, karena enggak ada tepung di rumah dibuat makan. Orang Arab biasa, orang-orang sana tepung itu termasuk bahan pokok, ya. Kalau kita makan tepung tok ya enggak kenyang, ya harus pakai nasi, ya. Kalau mereka tepung dibikin roti. Habis, enggak ada. Dia tanya sama istrinya, "Kamu ada uang enggak?" "Ada. Cuma satu dirham saja hasil jual baju bekas. Karena saya tidak punyanya, jadi baju bekas yang dipakai dijual laku 1 dirham. Abu Muslim tidak punya uang, enggak punya uang sama sekali. "Ya wis sini, 1 dirham tak belikan tepung. Enggak tahu dapat berapa, yang penting tak belikan tepung di pasar." Berangkat ke pasar. Ya. Di tengah jalan ketemu pengemis. Melas, tidak dapat musim. "Pak, welas pak, belum makan ini pak. Saya punya anak, punya istri, belum pada makan pak. sedih ya Bu Muslim, dipepet terus ya, terketuk hati beliau, aduh aku ya kurang, tapi piye maneh, dia juga membutuhkan, dikasih sama Bu Muslim. Ya wis ini, saya punya cuma satu dirham, wis bawaan, siapa tahu bermanfaat bagimu. Pusing habis itu, waduh, gak belum beli tepung, tak infakkan satu dirham. Ya apa mulai iki ngomel iki bojo saya iki. Akhirnya beliau ngambil pasir. Pasir dimasukkan ke keranjang belanjaan. Penuh, ditutup rapat, bawa pulang. Masuk rumah langsung ditaruh dapur, ndak pakai ngomong istrinya. Langsung balik ke ruang tengah, beliau duduk nyantai di situ. Malam harinya istrinya datang bawakan roti. Masih panas rotinya. Kaget Bu Muslim, roti dari mana yang? Kok ada roti ini? Ya dari tepung. Tepung apa? Ya tepung yang kamu beli di pasar. Tepung yang saya beli di pasar itu pasir, tapi batin dia. Beliau pun langsung mengambil makannya, makan sambil nangis beliau. Ya Allah, walhamdulillah. Hah, ternyata Allah merubah pasir tadi menjadi apa? Tepung. Subhanallah. Bukti kejujurannya beliau. Tawakalnya sama siapa? Sama Allah. Wis, bawaan. Allah yang ngatur semua. Sekono popus pasir podo kancang bawa pulang. Ya. Tapi ingat, bukan untuk percobaan. Yang kita ambil contoh di sini apa? Ketawakalan beliau. Ya, ketawakalan beliau. Ojo coba-coba kalau kita enggak yakin, ya. Mas merasa mantap ya, dikasih uang belanja sama istri ya, lagi pokek juga dia ya, minta sama istrinya pergi ke pasar, ada yang minta-minta, bismillah tak kasih kamu ya. Habis itu dia ngasih pasir di keranjangnya, mulai tabuk sama istrinya. Pak kok jadi isi pasir pak ya, mau disimsalabim gak jadi, gak jadi tepung ya. Itu termasuk karomahnya Abu Muslim Al-Khawlani, saking kuatnya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau bersandar sama Allah tidak bakal merasa kurang, tenang, adem hatinya. Pulang ke rumah beras habis, susu anak habis, nangis-nangis gelantung di bajunya ya, istrinya tembes kabe, belum macak, belum apa, habis semua itunya ya. Tenang, kamu masih punya Allah. Kamu hidup itu artinya rezeki menanti kamu, tinggal kamunya, yakin apa ora ya. Tenang, refreshkan pikiran, jangan terbawa dengan keadaan. Tidak terbawa dengan keadaan, lalu nangis pisan lu. Ya, tenang, sabar, ambil air wudhu, sholat, minta sama Allah. Ya Allah, beri aku rezeki ya Allah. Ya Allah, beri aku kebutuhanku ya Allah. Insya Allah doamu akan mengetuk semua pintu langit, bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama. Ketika ada orang yang selalu mengganggu kita, segala upaya sudah kita jalankan untuk melunakkan hatinya, karena hati dia bukan di tangan kita, tetap tidak berubah, tambah hasad dianya ya. Dikasih minyak 1 kilo mencibir malah, wong sugih ngekek 1 kilo ngeluh. Dikasih beras 1 karung, wong sugih ngekek 1 karung tok. Mau dikasih 1 sawah-sawah ya gak akan cukup kalau orang kayak gini. Ya, ya sudah, minta sama Allah. Ya Allah, aslih li hali wa aslih halahu wa hali. Ya Allah, perbaikilah keadaanku, perbaikilah keadaan dia dengan diriku. Minta sama Allah. Allah yang memegang hatinya. Siapa tahu dengan doa dia terus dia bergantung sama Allah, Allah rubah hatinya. Dan barang siapa yang bersandar kepada Allah, dia tidak bakal sesat. Bagaimana dia bisa sesat? Allah yang menjamin, Allah yang menjadi penerang jalannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis wali, ya, ketika seorang hamba itu betul-betul dekat dengan Allah karena ibadahnya, Allah akan mencintai hamba tadi. Kalau Allah sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa yajlahu allati yamshi biha. Kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, Allah akan jaga pendengarannya, hanya mendengarkan yang baik. Allah jaga matanya, hanya melihat yang baik. Allah jaga tangannya, hanya dipakai untuk yang baik. Allah jaga kakinya, hanya melangkah pada kebaikan. Wala in sa'alani la'utiyanna, wala in ista'adzani la'idzanna. Kalau dia minta sama aku, tak kasih. Minta perlindungan, aku akan menjaga dirinya. Bergantung sama Allah. Tak bakal sesat. Dan barang siapa yang bergantung kepada Allah, dia tidak akan rendah, tidak akan hina. Meskipun semua orang memandang sebelah mata, menganggap dirinya orang yang tidak berarti, bahkan keberadaan dia sama seperti tidak ada. Karena mungkin secara finansial jauh dari tetangga-tetangganya, dianggap miskin, dianggap tidak punya. Tapi kalau dia benar-benar tawakal sama Allah, dia betul-betul dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan disegani oleh semua orang meskipun keadaannya jauh dengan mereka. Para ulama kita sering mengatakan, ya bena Adam, ittaqillah yuhibbukal a'da wa in baghiduk. Wahai anak Adam, takwa kalian sama Allah, manusia akan mencintaimu meskipun mereka zahirnya membencimu. Meskipun kelihatannya tidak suka, meskipun mungkin di belakang mencibir, tapi dalam hati mereka tertanam segan terhadap orang tadi. Mungkin baru bisa kelihatan, mungkin orang tadi ketika dia sudah meninggal atau dia pindah dari tempat itu, baru mereka merasakan bahwasannya keberadaan orang tadi dipenuhi dengan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, maka dia tidak akan bosan. Ya. Kalau kita gantungnya sama manusia, bosan-bosan. Ya. Apalagi memang wataknya manusia itu bosanan. Ya. Kalau kita minta terus sama orang, meskipun awalnya aja dia ngomong butuh apa-apa, kasih tahu saya. Polosan dianya. Oh gitu dah, ya wis. Butuh beras kelinting, berasku habis pak, tolong belikan. Ya. Awalnya mungkin, oh ya, siap, kirim. Besoknya lagi, kelinting LPGku habis pak, tolong dikirim. Oh ya, beres. Sehari masih normal. Dua hari, sodok goyah. Tiga hari, mulai manteng ini orangnya. Empat hari, ngasih sambil ngomel. Ya. Lima hari, ngamuk-ngamuk orang tadi. Kenapa? Pada dasarnya gak suka diminta orang itu. Pada dasarnya tidak suka diusik kehidupannya, dunianya, tidak suka. Ya. Kalau kita gantungnya sama manusia, bosan orang itu. Yang diminta bosan, dianya juga bosan. Ya, dia juga, dia bosan. Masuk ngene-ngene terus, sawangane, gak enak, bosan dianya. Tapi kalau dia bersandar hanya kepada Allah, tidak akan pernah bosan. Karena orang kalau sudah ingat Allah, tenang hatinya, adem pikirannya, tenang hidupnya, ya, menjadi orang yang paling tenang sedunia kalau dia sudah ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syu'bah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Lau kana fi baiti daqiqun wa saminun ma ubali bima fatani minat dunya." Kalau di rumahku sudah ada minyak, sudah ada tepung untuk goreng, apa namanya, ada minyak, ada tepung untuk goreng-goreng bikin roti gitu, ya wis saya tidak akan peduli dunia mau kayak gimana. Hah? Mau tetanggaku punya Mbak Lambo, Mbak Ferry, ya mobilnya, ya punya Lamborghini, punya Ferrari, rumahnya tingkat 7 ke atas, tingkat 7 ke bawah, ya. Mau pabriknya di mana-mana, terserah urip-uripmu. Sing penting aku iso mangan, beres alhamdulillah. Ya, meskipun makanan saya tidak semewah kamu, saya pakai tempe, kamu pakai udang, saya pakai tepung, kamu pakai rotinya, ya. Enggak masalah. Seperti apa? Iso mangan. Alhamdulillah, adem hatinya. Ya. Kenapa? Dalam pikirannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal bosan. Salah seorang tabi'in, kalau enggak salah namanya Urwah. Urwah Ibnu Zubair. Pernah beliau hendak tawaf ibadah di Ka'bah. Tiba-tiba beliau dihadang oleh salah seorang khalifah ketika itu. Kalau tidak salah Hisham bin Abdul Malik atau Abdul Malik bin Marwan, salah satunya. Dihadang. Mau kemana engkau? Saya mau ibadah. Oh, sebentar. Kamu butuh apa? Minta sama saya, tak kasih. Katanya Urwah, "Ya Amirul Mukminin, ala tastahi." Wahai Amirul Mukminin, masa enggak sungkan? Kita di mana ini? Kita di rumah Allah, ya, yo kayak enak. Oh ya wis, ya, ya, silakan, silakan masuk. Sudah masuk. Tawaf, habis tawaf ibadah sebentar, balik pulang. Pas pulang dihadang lagi sama Amirul Mukminin. Sal nih, kamu minta apa? Tak kasih, ya? Kamu punya utang? tak lunasi. Punya kebutuhan apa? Tak kasih. Ayo minta saja, tak apa-apa. Beliau pun mengatakan, qad sa'altu mimman yamliku kulla syai. Saya sudah meminta kebutuhan saya kepada Zat yang Maha memiliki segalanya. Wa kaifa as'aluhu mimman la yamliku? Lalu bagaimana saya minta sama orang yang tidak punya apa-apa? Langsung diem khalifah. Ini khalifah loh ya. Khalifah ini ya, langsung diem khalifahnya. Enggak berani ngomong lagi. Yakni ya mbok ya sadar ya khalifah ya, saya sudah minta sama Allah. Ya tidak butuh sama makhluk sudah. Saya minta sama Allah sudah. Apa yang jadi keputusan saya sudah minta sama Allah. Insyaallah dikabulkan sama Allah. Saya sudah yakin itu. Saya dikasih Allah hidup, itu artinya Allah akan kasih saya rezeki. Minta sama Allah. Ngapain saya minta sama makhluk yang sama-sama butuh ya? Orang kalau sudah tawakalnya tinggi sama Allah, beres kabeh. Tidak akan membahayakan dia kedengkian orang yang dengki, irinya orang yang iri, tetangga mau ngapain jukir walik, mau mencibir sak kampung sak dunia viral kemana-mana, anteng dianya ya, seakan-akan tetangga ini sedang menghadapi gunung ya, gunung kena angin ya tetap gak pindah ya, kamu tubruk gunungnya benjol kepalanya ya, kenapa? Bis, hatinya tenang. Orang mau ngomong apa, terserah. Yang penting saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wis beres kapi urusannya. Orang mau gimana sama saya, terserah. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibaratnya gitu bahasa vulgarnya ya. Dalam muamalah terkadang perlu bagi kita memiliki sifat masa bodoh. Nah, ya, pada tempatnya, ya, pada tempatnya, cuek itu perlu. Pada hal-hal seperti ini. Ketika kita berhadapan di lingkungan yang masya Allah, ya radio semua ini orang, ya apapun muncul wis ya, peredaran kemama satelitnya di mana-mana, ya buka pintu aja, wis banyak orang ya, ada yang ngomong gini, buka pintu tok, belum ngomong, belum apa, belum jalan ini ya, apalagi pulang bawa belanjaan, wis dari ujung kampung ke ujung kampung, ya sampai dia masuk rumah, wis aneh-aneh orang-orang, ya wis aneh-aneh orang-orang itu, barakallahu fiik. Nah di sini perlu ada sifat masa bodoh ya, cuek ya, karepmu mau ngapa ya, karepmu seperti saya tidak ganggu kamu, kamu tidak ganggu saya, coba ngomong terserah ya, perlu kiranya punya sifat seperti itu pada tempatnya ya. Tapi kalau tetangga kita yo baik semuanya, membutuhkan yo dibantu, tidak kemudian yo masa bodoh, kamu mau apa juga wali terserah, yo nggak bagus itu, harus pada tempatnya. Nah kalau syar'inya tawakal Allah, kita tawakal sama Allah Subhanahu. Yang penting saya sama Allah beres. Yang penting saya sadar sama Allah beres. Oh, tetangga mau ngomong apa, teman mau ngapa, wis sak karepmu. Ya itu dosa-dosamu dhewe nek kamu ngomongi saya, wis dosa itu dosamu. Hati-hati. Ya yang penting saya sama Allah baik-baik saja. Alhamdulillah. Kemudian sebab yang berikutnya, sebab yang kelima adalah faraghul qalbi minal ishtighali bihi wal fikri fi. Hendaknya kita mengosongkan hati kita dari kesibukan ngurus orang lain ya. Ini perlu ini, masya Allah ya. Hendaknya kita itu memiliki hati yang betul-betul kebal ya, betul-betul hati yang kuat. Kalau bahasa orang gitu ya, muka tembok lah ya, mau diapa doang ya terserah. Nah, jangan ngurusi orang. Itu di antara kuncinya. Orang mau ngomong ah ya wis ben, mau ngomong pi ya wis ben jano wae. Yang penting saya mau amalannya baik, yang penting saya itu baik sama tetangga, berusaha untuk mendekati mereka. Alas. Jangan mengharapkan pahala dari orang, kecewa nanti kita. Harapkan pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang hatinya, orang mau balas mau enggak terserah, yang penting kita berbuat baik, Allah yang ngasih pahala, Allah yang ngasih ganjaran sama kita. Dan jangan disibukkan ngurusi omongan orang, semua komentar dipikir wah cepat tua ya, cepat tua penyakitan misal ya, orang nggak ono sih mikirin kita. Kita enggak usah mikirin orang, orang juga belum tentu mikirin kita. Ya, nek mencibir mungkin, nek mikirin hidup kita ya wis ben terserah dia. Yang penting kita tenang, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Sing penting bismillah, kerja sing genah lillahi ta'ala, cari nafkah, cari ma'isyah agar bisa ngasih makan istri dan anak, kewajiban kita. Ibadah juga kepada Allah bismillah, sing ikhlas, sing jujur, sing genah, beres. La tubali bima fataka minad dunya wa tubali bima takallama bihin nas. Wis enggak usah mikiri dunia ada apa dan enggak usah mikiri apa kata orang. Kita terbawa dengan cipiran orang, wes sesek kabeh, penyakit kronis bakal muncul, yo jantungan lah, yo liver lah, sesak nafas lah. Dengan orang ngomong gini langsung menggas-menggas nafas, ya aduh kok gini ya, pusing migrain kabeh, ya vertigo mungkin kepalanya, geblak di atas kasur. Dapat omongan kayak gini langsung sesek pingsan, ngapain gue sih omong orang-orang, ya gak usah dipikir, ya sudah anggap angin lalu. Jadikan ucapan dan omongan mereka itu sebagai bentuk motivasi kita untuk semakin baik. Ya, kalau orang sudah enggak suka, kita mau ngasih bukti kayak apapun, enggak bakal percaya. Kalau orang sudah enggak suka, kita mau berbuat kayak apapun ya tetap enggak suka. Ya, sudah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu urus omongan dia. Kosongkan hatimu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makmurkan hatimu dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah kalau orang sudah sibuk dengan yang manfaat akan dibikin lupa dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini beberapa tips dan beberapa trik yang bisa kita upayakan agar kita bisa selamat, tenang dalam menghadapi kedengkian orang-orang yang hasad. Intinya satu, banyak minta sama Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bukan segalanya, kedudukan dan takhta itu bukan segalanya. Semua ada batas dan ada akhirnya. Penjagaan dari Allah itu selalu abadi buat kita kalau kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dijaga dari segala kejelekan yang ada. Di alam barzah dijaga dari siksa kubur. Di hari kiamat dijaga dari beratnya hisab dan dari adab neraka. Alhamdulillah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala penjagaan, minta sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan barokah pada kehidupan kita, diberi teman-teman yang saleh, diberi tetangga-tetangga yang saleh, dan minta kepada Allah taala istiqamah di atas ibadah sampai akhir hayat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna naktafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.